Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumitin amma ba'ad. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah Purwosari rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan amal ibadah dan amal salah talabul ilmi, membaca, menyimak, mendengarkan, mentelaah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam buku kumpulan hadis Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Bapak dan Ibu sekalian, kita masuk pada hadis yang pertama di bab takwa atau hadis yang ke-69 dari awal Riyadhus Salihin, yaitu satu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, qila, satu hari ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, ya Rasulullah, man akramu nasi, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling mulia? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab dengan jawaban yang singkat padat. Nabi katakan, atqahum, yang paling bertakwa di antara manusia. Faqalu, lalu mereka atau mereka mengatakan atau beliau sahabat-sahabat tersebut mengatakan, laisa an hada nas'aluka. Saya tidak bertanya, wahai Nabi, kami tidak bertanya tentang hal ini, tentang hal tersebut, yaitu kemuliaan berdasarkan takwa. Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, kalau kemuliaan berdasarkan nasab, maka manusia yang paling mulia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa Yusuf Nabiullah ibnu Nabiillah ibni Nabiillah ibni Khalilillah. Kalau yang ditanyakan adalah kemuliaan berdasarkan nasab dan keturunan, siapakah bapaknya, siapakah kakeknya, siapakah buyutnya, maka manusia yang paling mulia adalah Nabi Yusuf. Dia adalah seorang Nabi Allah subhanahu wa ta'ala, anak dari seorang Nabi Allah yaitu Ya'qub. Dan Ya'qub ini anak dari seorang Nabi Allah yaitu Ishaq. Dan Ishaq ini adalah anak dari Khalilullah, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka kalau dilihat, lihat siapakah bapaknya, siapakah simbahnya, siapakah kakeknya, siapakah buyutnya, maka enggak ada yang lebih top daripada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Nabi, bapaknya Nabi, kakeknya Nabi, buyutnya juga Nabi. Faqalu, lalu mereka, para sahabat yang bertanya mengatakan, laisa an hada nas'aluka, wahai Nabi, kami juga tidak bertanya tentang manusia yang paling mulia berdasarkan hal tersebut, berdasarkan sisi nasabnya. Namun yang kami tanyakan adalah manusia yang paling mulia di tengah-tengah dan di kalangan orang-orang Arab. Qal, maka Nabi katakan, fa'an ma'adinil arabi tas'aluni, apakah kalian bertanya kepadaku tentang tentang suku-suku Arab, apakah kalian bertanya kepadaku tentang suku-suku Arab, siapakah suku Arab yang paling mulia? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil islam. Maka suku Arab yang teranggap mulia di masa jahiliyah itu adalah suku Arab yang juga paling mulia fil Islam setelah datangnya Islam, namun bersyarat, idza faquhu, jika mereka-mereka tersebut mengerti aturan-aturan agama dan mengamalkannya. Muttafaqun alaih, hadisnya adalah hadis yang diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Faquhu maknanya adalah alimu ahkam syar'i, mereka mengerti, faham aturan-aturan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Penjelasan mengenai hadis ini, di sini terdapat pertanyaan diajukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapakah manusia yang paling mulia? Maka Nabi jawab, Nabi ditanya tentang manusia yang paling mulia sebanyak 3 kali. Maka di kali yang pertama Nabi katakan, kalau manusia yang paling mulia secara mutlak, tanpa melihat sudut pandang apapun, maka dia adalah manusia yang paling unggul kualitas takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi katakan atqahu, manusia yang paling bertakwa, yakni manusia yang paling mulia adalah manusia yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Dan jawaban Nabi ini tamaman 100% sesuai dengan firman Allah taala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling unggul kualitas takwanya. Oleh karena itu, maka manusia yang paling mulia adalah manusia yang paling bertakwa. Itu dalilnya adalah ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Ayat Al-Quran tentu sangat sering kita dengar di surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Sedangkan hadis yang isinya senada dengan ayat tersebut adalah hadis yang baru saja kita baca di Riyadhus Shalihin. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam masalah mulia dan tidaknya seseorang itu tidak memandang nasabnya. Tidak memandang hasabnya, tidak memandang kemuliaan nenek moyangnya. Nenek moyangnya adalah orang-orang yang unggul karena berdarah biru atau yang lain. Tidak pula dilihat dari hartanya. Betapa banyak orang yang berharta dan dia adalah manusia yang rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita semua tahu Qarun, manusia yang sangat berharta namun tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa banyak orang yang miskin, yang tidak punya apa-apa namun dia adalah manusia yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kemuliaan manusia tidaklah Allah lihat dari sisi keindahan fisiknya. Maka boleh jadi ada orang yang ganteng namun dia gunakan gantengnya untuk maksiat, maka dia bukanlah manusia yang mulia namun manusia yang hina. Boleh jadi si buruk rupa namun wala abadun mu'minun khairu min musyikiw walau a'jabakum. Budak yang jelek beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, itu lebih mulia, lebih baik daripada ganteng. Laki-laki ganteng namun tidak punya iman, alias orang yang kafir. Namun yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati dan amalnya. Dan hati yang baik tentu akan menghasilkan amal yang baik, dan hati yang busuk hanya akan melahirkan ucapan dan perbuatan yang busuk. Maka manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah memberikan bantuan dan karunia kepada orang-orang yang bertakwa, satu bantuan yang tidak Allah berikan kepada yang lainnya. Allah berikan kepada mereka orang-orang yang bertakwa berbagai bentuk pemuliaan, berbagai bentuk karomah. Boleh jadi karomahnya adalah karomah fisik, kemarin telah kita bahas. Biasanya di antara anugerah Allah Subhanahu wa taala adalah karomatul aulia, karomah untuk para wali. Ini hal-hal yang aneh, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang di luar hukum kebiasaan yang dialami oleh para wali, itulah manusia-manusia yang bertakwa. Namun ini adalah karomah zahirah, adalah karomah yang bersifat fisik. Namun ada demikian juga pemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan itu adalah bersifat batin, dengan diberi hati yang tegar, hati yang kokoh, sehingga tidak hati yang kemudian sekuat karang, sehingga tahan dengan berbagai macam godaan, sehingga kemudian menjadi manusia yang istiqomah dalam taat, istiqomah dalam kebaikan, meskipun kiri dan kanan isinya semua ngajak kepada maksiat dan kejelekan. Maka Allah berikan kepada mereka satu hal yang tidak Allah berikan kepada yang lain, karena mereka adalah manusia yang paling mulia di sisi Allah. Sehingga secara tidak langsung dalam hadis ini terdapat dorongan dan motivasi agar kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, karena jika kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita semakin mulia di sisi Allah. Namun dalam hal ini, para sahabat yang bertanya tidaklah menginginkan pertanyaan seputar ini. Mereka tidak bertanya tentang manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu hal yang patut untuk kemudian kita perhatikan, jika demikianlah manusia yang paling mulia di sisi Allah, maka demikian juga seharusnya manusia yang paling mulia di sisi orang-orang yang beriman. Maka manusia yang itu mulia di sisi Allah, itulah manusia yang mulia di sisi orang-orang yang mencintai Allah, itulah orang-orang yang beriman. Ini. Karena orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan memiliki cara pandang sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang tentang siapakah manusia yang paling mulia. Maka adalah satu sikap yang tidak benar orang yang mengaku dirinya cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun dia menilai manusia yang mulia menurut pandangan pribadinya adalah yang paling kaya. Namun manusia yang paling mulia itu adalah manusia yang paling ganteng. Manusia yang paling mulia menurut dia adalah manusia yang paling terkenal. Padahal dia katanya mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita menyadari bahwa manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, dan kita adalah orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus mengubah mindset kita, kita harus mengubah cara pandang kita. Bahasanya cara pandang orang-orang yang beriman menilai siapakah manusia yang mulia, manusia yang terhormat, manusia yang paling membanggakan adalah takwanya. Maka jangan sampai katanya orang yang beriman, namun manusia yang paling mulia, yang paling pintar IP-nya, yang paling bagus nilainya, namun baca Quran saja tidak becus. Namun itu dianggap sebagai manusia yang mulia, anak yang mulia. Ini keliru. Ini keliru. Ketika seorang itu adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan meyakini bahasanya anak yang mulia, anak yang sukses, anak yang membanggakan adalah anak yang bisa ngaji, anak yang bisa baca Quran, ibadahnya bagus, akhlaknya mulia, meskipun nilai sekolahnya pas-pasan, meskipun nilai sekolahnya yang penting lulus, namun dia berbakti, berakhlak mulia, punya sopan santun, ngaji pinter, apal Quran. Itu manusia, itu anak yang sukses, itu anak yang membanggakan. Adapun anak yang kemudian nilainya tinggi, UN-nya top, masuk koran dan televisi karena nilai UN tertinggi se-Indonesia, non kurang ajar sama bapak dan ibunya, apakah membanggakan? Enggak membanggakan. Tidak membanggakan, bahkan memalukan. Maka ketika kemudian kita sadar bahwa manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, maka manusia yang mulia menurut orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah manusia yang juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang dipokokkan, yang diperhatikan, bagaimanakah kualitas keadaan dirinya, kualitas keimanan dan ketakwaannya, fahamnya tentang agama, perilakunya, akhlaknya, moralnya. Bukan kemudian anak ini adalah anak yang membanggakan, sukses karena gelarnya berderet-deret, karena sudah tidak lagi punya, di dunia ini tidak ada lagi tempat sekolahnya. Nah, ternyata baca Quran aja plegak-pleguk. Maka ini bukanlah satu hal yang membanggakan, bukan satu hal yang mulia. Ini catatan penting yang patut untuk kita sadari, karena kita bolak-balik boleh jadi mendengar manusia yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa, manusia yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa. Namun apa makna setelah itu, banyak yang tidak kemudian menyadari. Ini berarti harus mengharuskan kita untuk mengubah mindset, mengubah kita untuk punya cara pandang yang berbeda. Cara pandang seorang muslim, cara pandang orang yang beriman berbeda dengan cara pandang orang yang tidak kenal iman, orang yang tidak kenal masjid, orang yang tidak kenal sholat, orang yang tidak kenal pengajian, harus berbeda. Kalau mereka cara pandangnya, menilainya boleh jadi dengan sisi-sisi yang bersifat duniawi, namun kita orang yang beriman, orang yang cinta pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yang paling pokok adalah sisi amalnya, sisi perilakunya. Dan ngerti agama ataukah tidak, rajin sholatnya, rajin puasanya, itu yang pokok. Kalau kemudian alhamdulillah kok IP-nya bagus, ya maka alhamdulillah. Pas-pasan tidak masalah. Yang penting berakhlak mulia. Yang penting ngerti agama, ngerti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini akan menyelamatkan di dunia dan di akhirat, akan jadi sebab bahagia di dunia dan di akhirat. Kita tidak mencela nilai yang bagus secara mutlak, namun bersyarat. Nilai bagus tapi anaknya anak yang berbakti, tahu sopan santun, punya akhlak mulia, hormat sama orang tua, hormat sama yang lebih tua, kenal sholat, perhatian dengan aturan-aturan agama. Kemudian para sahabat menanyakan, bukan itu yang kami tanyakan wahai Nabi. Maka di sini terdapat pelajaran bahwasanya Nabi tidak mengetahui hal yang gaib. Nabi tidak tahu isi hati manusia. Ketika ada yang bertanya, wahai Nabi, siapakah manusia yang paling bertakwa? Maka Nabi tangkap biasa saja, ya yang paling bertakwa. Wahai Nabi, siapakah manusia yang paling mulia? Maka Nabi jawab, yang paling bertakwa. Dan sahabat mengatakan, wahai Nabi, bukan itu yang kami tanyakan. Baru Nabi kemudian berpikir, apa ini yang dia inginkan? Apa yang diinginkan oleh si penanya? Maka Nabi tidak tahu sejak dari awal. Kalau seandainya Nabi sudah tahu isi hati manusia, apa yang diinginkan, maka Nabi tentu tidak Nabi tidak akan jawab sampai 3 kali. Dia langsung ke poin yang terakhir. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu manusia sebagaimana normalnya manusia, maka karena pertanyaannya ditangkap sebagaimana ya itu yang diinginkan. Ternyata ada makna dan yang dimaksudkan di hati yang tidak bisa langsung segera tertangkap dari teks, dari redaksi yang dipakai. Redaksinya kan, wahai Nabi, siapakah manusia yang paling mulia? Ternyata yang dimaksudkan manusia adalah, wahai Nabi, orang Arab, suku yang mana yang paling mulia? Ini pertanyaannya kan, manusia mana yang paling mulia? Maka Nabi jawab sebagaimana yang Allah firmankan. Maka ini menunjukkan kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia sebagaimana umumnya manusia, tidak mengetahui hal yang gaib dan tidak mengetahui isi hati dan isi dada manusia. Oleh karena itu orang yang kemudian menganggap dirinya sebagai orang yang soleh, wali atau semacam itu, kemudian dia mengklaim bahasanya dia tahu isi hati dan maksud orang-orang yang datang ke tempatnya, sudah dianggap kemudian waruh sadurungi winara, tahu kemudian isi hati manusia, bahkan lintasan pikiran manusia, maka kita katakan kok hebat iman ngungkuli Nabi, kok hebat sekali, kok lebih unggul daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu kemudian semata-mata anugerah Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mungkin ada manusia yang lebih hebat daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun jika dia bisa nebak-nebak tersebut, ternyata itu ada info jin ganti dari infoman, ternyata dia punya jin yang mencarikan informasi, maka lain duduk perkaranya. Dia punya jin suruhan yang orang bilang khodam, ini yang kemudian cari informasi pada jin-jin korin orang yang mau datang. Kemudian info ini segera langsung diinfokan kepada orang tadi, sehingga ketika orangnya datang, maka karena sudah ada bocoran dari jin korin yang diinfokan kepada jin khodamnya orang tadi, maka langsung bisa ditebak, bapak ini punya keinginan begini-begini ya. Kok tahu ya? Terus kemudian, kok tahu lah? Saya ini wali. Padahal sebenarnya bukan karena itu, namun karena kerjasama gaib. Nah, kalau kemudian itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala karena Allah cinta kepadanya, maka ya, maka tidak ada manusia yang lebih hebat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi tidak tahu isi hati dan isi dada manusia. Maka sahabat mengatakan, "Wahai Nabi, kami tidak bertanya tentang hal tersebut. Manusia yang paling mulia secara mutlak." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada para sahabat bahasanya manusia yang paling mulia adalah Yusuf yang merupakan anak seorang nabi, dan yaitu Yakub, dan Yakub adalah anak seorang nabi yaitu Ishak, dan Ishak adalah anak seorang nabi, bahkan nabi yang tergolong ulul azmi, bahkan termasuk ulul azmi yang paling mulia yang punya gelar sebagai dengan sebutan Khalilur Rahman, yaitu Ibrahim alaihissalam. Maka beliau adalah Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Maka beliau ini, Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, adalah nabi yang berasal dari keturunan para nabi. Maka dilihat dari orang tuanya, dari kakeknya, dari buyutnya, maka Yusuf ini adalah min akramil khalqi, adalah manusia yang paling mulia. Kemudian para sahabat masih mengatakan, "Wahai Nabi, kami tidak bertanya tentang hal tersebut." Lalu kemudian barulah Nabi bisa faham apa yang diinginkan dan apa yang dimaksudkan. "Oh, kalian bertanya tentang Ma'adin al-Arab." Ini makna asalnya adalah bahan tambang orang-orang Arab. Namanya dimaksudkan adalah usulahum ba'ansabahum, tentang keturunan orang-orang Arab dan nasab orang-orang Arab. Terjemah bebasnya, "Oh, kalian bertanya tentang suku-suku Arab." Yang kalian tanyakan tentang suku-suku Arab, ya, kalian tanyakan tentang suku-suku Arab, karena di masa jahiliyah di tengah-tengah orang Arab sudah ada pembedaan-pembedaan antara satu suku dengan suku yang lain. Dianggap kemudian suku ini lebih elit, itu kemudian ini lebih rendah, yang itu lebih rendah lagi. Ada suku-suku yang kelasnya biasa, ada suku-suku yang kelasnya kelas elit, ada suku-suku yang kelasnya rendah. Itu satu hal yang sudah ada di masa jahiliyah. Nah, bagaimanakah Islam menyikapinya? Kalau orang itu kemudian berasal dari suku yang elit, atau kemudian dari orang-orang yang terpandang darah biru, dalam bahasa kita di antara suku-suku tersebut, apakah kemudian dia juga, bagaimanakah kedudukannya di dalam Islam? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faquhu." Ya, maka suku elit, suku yang mulia di masa jahiliyah itu akan menjadi manusia-manusia yang mulia di masa Islam dengan syarat ngerti agama. Dengan syarat ngerti aturan-aturan Islam dan orang yang mengamalkannya dan memperhatikannya. Artinya inna akrama an-nasi, maka manusia yang mulia dilihat dari nasabnya, dilihat dari sumber kemunculannya dan kelahirannya, dilihat dari usul dari kakek dan neneknya. Di antara orang-orang Arab adalah orang yang terbaik di masa jahiliyah, namun dengan syarat faham dan mengerti agama. Contohnya Banu Hashim, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bagian dari Banu Hashim. Yang Bani Hashim sudah terkenal dan sudah disepakati sejak di masa silam bahasanya ini adalah kabilah atau marga yang elit, yang terbaik dari kalangan Quraisy. Maka mereka Bani Hashim ini adalah manusia-manusia yang terbaik dalam Islam dengan syarat, manakala orang keturunan Bani Hashim tersebut adalah orang-orang yang faham tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Manakala mereka adalah orang-orang yang mau belajar tentang agama, sehingga mereka menjadi fuqaha, orang-orang yang berilmu, menjadi para ulama, menjadi orang-orang yang menguasai dengan baik aturan-aturan Islam. Fa inna, maka mereka meskipun mereka asalnya adalah suku elit di tengah-tengah orang Arab, Maka jika mereka tidak semacam itu, bukanlah orang-orang yang faham agama, maka meskipun secara suku, secara darah, secara marga, secara kabilah, dia adalah kabilah yang elit, dan ketika tidak mengerti agama, ketika blank tentang Islam, ketika wudu saja tidak tahu caranya yang benar, sholat yang baik itu seperti apa juga tidak dong. Maka meskipun dia berasal dari suku yang top, suku yang elit sekalipun, maka leisu khiyaral khalqi, mereka bukalah manusia yang mulia. Mereka bukalah manusia yang mulia. Maka di sini kita jumpai pelajaran penting. Ketika kita menyadari adanya ayat yang menegaskan manusia yang paling mulia adalah yang paling bertakwa, apakah makna ayat ini mengingkari kelebihan manusia karena faktor nasab? Jawabnya tidak. Ini tidak mengingkari kelebihan manusia karena faktor nasab. Tentu ketika seorang itu punya nasab yang baik, nasab yang baik, isinya orang-orang yang baik-baik, isinya adalah orang-orang yang berjasa, orang-orang yang punya nama baik, maka tentu dia lebih mulia. Tentu dia memiliki kelebihan dari sisi nasab. Kalau orang itu kemudian keturunan ustadz, keturunan mubalig, bapaknya kiai, kakeknya juga mubalig, buyutnya juga orang yang pendakwah Islam dan seterusnya, tidaklah diragukan orang semacam ini punya kemuliaan dari sisi nasab yang tidak dimiliki oleh yang lain. Jika kemudian jika orang tuanya adalah orang yang merupakan tokoh masyarakat, kemudian kakeknya juga demikian, buyutnya juga demikian, canggahnya itu yang buka desa, yang dulu kemudian merintis perkampungan di satu kampung, maka tidaklah diragukan kalau mereka ini punya kelebihan nasab, keunggulan dari sisi nasab yang tidak dimiliki oleh orang yang lain dan orang yang biasa. Maka in akumakum in dalai'at kokum itu tidak menegasikan, tidak menghilangkan adanya kemuliaan karena faktor keturunan. Dan di antara dalil hal tersebut adalah hadis ini. Maka dalam hadis ini terdapat dalil bahasanya seorang itu bisa mulia karena sebab nasabnya. Bisa mulia karena sebab nasabnya, akan tetapi kemuliaan karena nasab itu harus diiringi dengan faham agama. Maka jadilah dia manusia yang mulia. Manusia yang mulia. Kalau dia tidak punya kelebihan dari sisi dari sisi kemudian pengetahuan agama, ketekunan belajar agama, maka kemuliaan nasab tadi tidak ada nilainya. Anaknya kiai tapi beling, enggak gelem ngaji, enggak bisa ngaji, maka status bapaknya sebagai kiai, sebagai ustaz atau semacam itu tidak ada gunanya. Nanti akan jadi mulia manakala dia keturunan orang-orang yang mulia dan dia sendiri memuliakan dirinya dengan ilmu. Maka tidaklah diragukan bahasa nasab itu memiliki pengaruh. Oleh karena itu kita pun berkeyakinan bahasanya Bani Hashim yang merupakan keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia-manusia yang paling mulia, manusia yang paling mulia nasabnya. Dan kita semua mendoakan mereka di berbagai macam kesempatan. Kita mendoakan mereka Bani Hashim, dengan kita kemudian doakan mereka secara khusus agar Allah Subhanahu Wa Taala kemudian memberikan salawatnya untuk keluarga Nabi. Dan siapakah keluarga Nabi? Bani Hashim. Keluarga Nabi bukan hanya anak keturunan Nabi. Keluarga Nabi itu bukan hanya anak keturunan Nabi, namun keluarga Nabi adalah Bani Hashim. Bani Hashim. Bani Hashim itu anak keturunan Hashim, itulah keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka keluarga Nabi itu lebih luas daripada sekedar anak keturunan Nabi. Nah, kita doakan di mana-mana. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya, melimpahkan pujiannya kepada Muhammad, kemudian keluarga Muhammad, Bani Hashim. Maka ini menunjukkan, maka kita meyakini bahasanya Bani Hashim, keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia-manusia yang mulia. Manusia-manusia yang punya mulia dari sisi nasab. Oleh karena itu, maka dari sanalah, maka dan di antara manusia yang berasal dari Bani Hashim adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau adalah manusia yang paling mulia. Allah a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allah lah yang lebih tahu di manakah Allah Subhanahu wa taala mengangkat, meletakkan dan mengangkat dan memilih siapakah yang menjadi rasul. Maka seandainya bukan karena marga ini, Bani Hashim ini adalah adalah asraful butun, marga dan keluarga yang mulia, tentu tidaklah akan muncul di tengah-tengahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena tidaklah Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus kecuali di tengah-tengah keluarga yang paling mulia dan nasab yang paling luhur. Dan perlu diketahui, semua Nabi itu berasal dari keluarga orang-orang yang terhormat, keluarga orang-orang yang terhormat di masyarakatnya. Semua Nabi itu berasal dari Allah pilih, berasal dari orang yang terhormat di masyarakatnya. Berasal dari bapak yang merupakan orang baik-baik, bukan penjahat, bukan mantan preman, bukan mantar super gerobak bahasa Jawanya bajingan, bukan kemudian yang lainnya, namun kemudian dari orang baik-baik. Semua Nabi itu berasal dari orang baik-baik, bahkan orang yang terhormat di negerinya, di kampungnya, di tengah-tengah masyarakatnya. Semua Nabi demikian keadaannya. Sehingga para Nabi itu tidak punya cacat masa lalu. Simbahmu dulu, itu tidak ada. Tidak ada orang yang menentang Nabi dengan mengungkit masa lalu simbahnya. Dulu simbahmu koruptor. Tidak ada Nabi yang kemudian dimusuhi oleh penentangnya, kemudian ada kemudian kalimat semacam itu. Dulu kemudian buyutmu itu mantan supir gobak. Tidak ada yang mengatakan demikian. Karena bersih, orang baik-baik, orang terhormat, keluarga baik-baik, keluarga terhormat, tidak ada cacat sosial masa silamnya. Tidak ada cacat sosial masa silamnya. Sehingga orang itu tidak akan ada menuntut dan mempermasalahkan dari sisi cacat sosial dan dari sisi masa lalu. Masa lalunya beres semua, bagus semua. Tidak ada kemudian Nabi itu yang kemudian berasal kemudian dari keturunan zina. Dulu mbahnya itu anak zina, buyutnya anak zina. Tidak ada demikian, tidak ada semacam itu. Oleh karena itu, dan mereka adalah diutus dan dipilih dari manusia-manusia yang sempurna akhlaknya, perilakunya, budi pekertinya, sopan santunnya. Sehingga ketika mereka berdakwah dan mendakwahkan tauhid, mengajak manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada alasan untuk menolak dan menentangnya. Kecuali semata-mata ingkar, semata-mata kufur, semata-mata menolak kebenaran. Karena tidak ada alasan-alasan yang bisa mereka cari-cari dan bisa mereka dapatkan dari sisi-sisi yang lain, dari sisi moral, dari sisi akhlak, dari sisi keluarganya, masa lalunya, nenek moyangnya. Maka di sini dikatakan, maka tidaklah Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus kecuali dari keluarga yang paling mulia dan suku yang paling terhormat. Maka yang jadi sisi pendalil dari hadis ini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kenapa hadis ini dibawakan dan diletakkan di bab takwa, ya karena di awal hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang siapakah manusia yang paling mulia. Maka Nabi katakan adalah atqahum lillah, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita ingin menjadi manusia-manusia mulia di sisi Allah, memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka jalan satu-satunya telah Nabi sampaikan dan tidak ada jalan yang lain adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu takwa ini bertingkat-tingkat, karena takwa itu berkaitan dengan masalah taat, dan taat manusia itu bertingkat-tingkat. Karena taat itu bertingkat-tingkat, maka takwa itu juga bertingkat-tingkat. Karena takwa itu bertingkat-tingkat, maka mulia dan tidaknya seseorang itu juga bertingkat-tingkat, tidak kemudian dalam satu level yang sama. Boleh jadi meskipun sholatnya itu jejer bareng, bersebelahan, namun kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala berbeda-beda, sebagaimana kualitas sholatnya juga berbeda-beda. Meskipun jejer bareng, berdiri bareng dalam sholat, namun kualitasnya berbeda antara satu yang lain. Maka jika seorang itu semakin bertakwa kepada Allah, maka dia semakin mulia di sisi Allah. As'alullah ya ja'alani wa iyyakum minal muttaqin. Dan kita pun berdoa dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan-kemudahan bagi kita untuk menjadi manusia-manusia dan insan-insan yang bertakwa. Kemudian Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kemudian di hadis yang selanjutnya, sedikit dari hadis yang kedua, itu dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyampaikan inna dunya hulwatun khadirah, sesungguhnya kenikmatan duniawi itu hijau warnanya, itu manis rasanya dan hijau warnanya. Wa inna Allah mustakhlifakum fiha, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian mandat untuk mengurus dan mengelola dunia. Untuk apa? Fayang durokai fata'amalun, Allah ingin lihat bagaimanakah yang kalian lakukan setelah mendapatkan mandat mengurus dan mengelola dunia ini. Fattaqut dunia, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian tidak akan jadi manusia-manusia yang sukses mengelola dunia dan menjalankan mandat pengelolaan dunia kecuali jika kalian adalah orang-orang yang bertakwa dan hati-hati untuk tidak tergoda dengan godaan dunia, sehingga menjadi hamba-hamba dunia, sehingga menjadi budak-budak dunia. Wattaqun nisa, demikian juga kemudian Nabi secara khusus pesankan kepada para laki-laki untuk hati-hati dengan godaan wanita. Ya, jika demikian ditujukan kepada para sahabat, ya, maka orang yang tidak ada apa-apanya dengan sahabat, jangan sok pedi. Ya. Jika demikian yang Nabi katakan kepada para sahabat, yang mereka adalah manusia-manusia yang mulia, maka Nabi katakan wattaqun nisa, hati-hatilah dengan godaan lawan jenis. Ya. Kalau kalian laki-laki, maka hati-hatilah dengan godaan wanita. Maka jika demikian untuk para sahabat, maka bagaimanakah lagi dengan orang yang imannya tidak ada apa-apanya dengan sahabat, takwanya tidak ada apa-apanya dengan sahabat, taatnya dan amalnya tidak ada bandingnya dengan sahabat. Karena banyak orang itu layak arif qadra nafsihi, tidak tahu siapa dirinya, tidak tahu siapa dirinya. Sebagian orang merasa sok lebih suci dari sahabat, sehingga kemudian lebih pede dalam masalah ini atau lainnya. Fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa, sesungguhnya asal muasal rusaknya bani Israil, sehingga bani Israil itu menjadi bangsa yang terlaknat, bangsa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, gara-garanya pertama kalinya fin nisa itu gara-gara perempuan. Gara-gara godaan perempuan, gara-gara kemudian larut dengan godaan perempuan, dan itu gara-gara perempuannya melakukan keluar rumah dengan hal-hal yang menggoda lawan jenis. Di hadis yang lain Nabi jelaskan apa yang dimaksud dengan kerusakan Bani Israel pertama kali gara-gara perempuan. Di satu hadis Nabi sampaikan gara-gara perempuannya itu menyambung rambut, gara-gara perempuan-perempuan Bani Israel itu punya rambut-rambut palsu yang dipakai untuk kemudian memperbesar rambutnya, yang itu dan dari situ awal kerusakan Bani Israel. di hadis yang lain yang dihadkan oleh Al-Bukhari, dan hadis yang nanti akan juga kita baca di Riyadhus Shalihin, namun masih jauh. Di hadis yang lain Nabi sampaikan sebab rusaknya Bani Israel, kalau masalah menyambung rambut itu ada di bab menyambung rambut hadisnya, di akhir-akhir Riyadhus Shalihin atau di bagian akhir Riyadhus Shalihin. Kemudian di hadis yang lain Nabi sampaikan sebab rusaknya Bani Israel itu dikarenakan perempuan Bani Israel itu mengesankan, ada sebagian perempuan Bani Israel yang mengesankan kalau dia wanita yang tinggi semampai, padahal tidak demikian. Dia pakai ya, ketika itu belum ada sepatu hak tinggi, yang ada bikin sejenis kaki palsu. Maka wanita Bani Israel bikin semacam kaki palsu, sehingga kemudian ada wanita tinggi sekali. Dan sejak masa silam, sejak masa Bani Israel, laki-laki itu tergoda dengan wanita yang tinggi semampai, berdecak kagum karenanya. Dan itu ada ulah dari suku Bani Israel atau salah satu wanita Bani Israel yang buat kaki palsu kemudian dipasang di kakinya. Kemudian dia lewat di kerumunan laki-laki Bani Israel dan semua orang pada noleh, pada nengok, ini kok ada perempuan tinggi sekali. Dari situ kemudian terjadi awal kerusakan. Mereka kemudian memperturuti nafsunya berkenaan dengan masalah perempuan, kemudian dan terjadilah apa yang terjadi, sampai jadilah mereka bangsa yang rusak, bangsa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, bangsa yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karena wanitalah kemudian sebagian dari Bani Israel sampai tega membunuh dan mengeksekusi Nabi, diantaranya adalah Nabi Yahya alaihi salam, yang dia adalah Nabi Bani Israel, dan dia dibunuh karena kepalanya dipersembahkan untuk seorang wanita. Karena kepala Nabi Yahya itu dipersembahkan untuk wanita. Ini ada seorang raja yang jatuh cinta dengan seorang wanita yang dia sangat kufur dan ingkar, sangat besar kekafirannya. Melamar, sang raja itu melamar raja Bani Israel, penguasa di kalangan Bani Israel, melamar seorang wanita cantik yang sangat cantik di zamannya. Namun dia sangat ingkar, sangat kufur. Maka wanita tersebut mengatakan, saya terima lamaranmu dengan bersyarat, malam pertama kita kau hadirkan kepalanya Yahya. Malam pertama kita kau hadirkan kepalanya Yahya, itu syarat engkau menikah denganku dan engkau bisa mendekatiku. Maka terjadilah apa yang terjadi, kepala seorang Nabi Allah Subhanahu wa taala dipenggal untuk dipersembahkan kepada seorang wanita. Dan demikianlah luar biasanya wanita, dia lemah lembut namun luar biasa, bisa kemudian menggoncang dunia. Ada seorang nabi mati gara-gara wanita. Dipenggal lehernya untuk kemudian dipersembahkan kepada wanita. Demikian luar biasanya godaan wanita. Tanpa bermaksud menyudutkan wanita, tentu ini adalah wanita-wanita yang rusak, lain halnya dengan wanita-wanita yang salihah, wanita-wanita yang menjaga diri. Tentu mereka bukanlah wanita-wanita yang menjadi sebab rusaknya dunia, namun mereka adalah wanita-wanita yang menjadi sebab makmurnya dunia dengan kebaikan, makmurnya dunia dengan mujahid-mujahid, dengan para pejuang-pejuang, makmurnya dunia dengan para ulama-ulama. Mereka semua lahir dari wanita-wanita dan dididik oleh wanita-wanita mulia. Demikian yang kita bahas, kita kasih kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhu ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.